Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Besar Cipaganti Bandung yang Allah muliakan. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian At-Ta'ambud Bil Asma Was Sifat. Kita sedang membahas tentang beribadah kepada Allah dengan isi kandungan nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Kita sudah membahas beberapa buah dari ma'rifatullah, dari mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah, salah satunya dia akan ikhlas di dalam seluruh amalan. Nah, buah dari keikhlasan itu sudah kita terangkan di beberapa pertemuan yang lalu, ya. Salah satunya adalah yang lalu masih ingat nggak apa ya? Eta welah. Kita sedang bahas masalah jihad. Dan materi yang kita akan bahas adalah tingkatan dan jenis-jenis jihad. Jihad itu ada 4 tingkatan. Pertama adalah jihadun nafas. Jihad melawan diri sendiri. Kedua, jihadus syaitan. Jihad melawan syaitan. Ketiga, jihadul kuffar. Jihad melawan orang kafir. Dan terakhir jihadul munafiqin, jihad melawan orang-orang munafik. Inilah 4 tingkatan jihad. Jihad melawan diri sendiri itu yang fondasi, itu yang menjadi dasar untuk bisa melakukan jihad-jihad yang lainnya. Kedua, jihad melawan setan ini masih internal. Ya, karena setan masuknya ke dalam hati kita, pikiran kita, jiwa kita, tidak nampak oleh mata. Nah, baru secara eksternal, jihad melawan musuh yang real, yang terlihat, yang terjangkau oleh panca indera, yaitu orang kafir dan orang munafik. Kita mulai pembahasan dari jihad tingkatan pertama, yaitu jihad melawan diri sendiri. Jihadun nafas. Jihadun nafas ada 4 tingkatan juga. Dan ini yang amat sangat berat. Dan rata-rata haroream, malas. Kalah di langkah awal, kalau fondasinya tidak berdiri kokoh, bangunan yang didirikan di atasnya akan rapuh. Seperti kalau belajar berhitung itu dari mengenal angka terlebih dahulu, 1 sampai 10, satuan tuh, belasan, puluhan, itu basic ya. Setelah tahu, kita belajar yang namanya raraban. Raraban itu naon ya. Perkalian dari mulai satuan 1x1, 1x2, 1 sampai 1x10, terus 2x1, 2x2, 2x3, sampai 2x10, terus begitu. Kalau yang basicnya sudah bisa, nanti menghitung umpamanya ratusan kali ratusan juga bisa, gampang. Tapi kalau basicnya tidak tahu, dikasih soal